Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik Al-Hal tentang hal. Qala Ibn Malik rahimahullah, Al-Hal waskun fadlatun muntasibu mufhimu fi halil kafar dan adhabu, mufhimu fi halil kafar dan adhabu. Hal itu adalah sifat fadlah nasab yang menjelaskan keadaan. Contoh idhab atau adhabu fardan atau fardan adhabu. Wa kunuhu muntakilan mustaqo yaghibu lakin laisa mustahakko. Hal itu harus dari sifat muntakilah mustaqo, tapi itu kebanyakan, tidak wajib. Bayaktul jumdu fisi'in wafi mubtida'awun dila takandufi kabi umudan kada iya dan biad wa karal zaidun asadan aida asada. Banyak juga hal dari jamit jika menentukan harga atau menunjukkan sesuatu yang ta'wil tanpa takaduf seperti bi'u dan bedah dan terbiak kau zaidun asad dan aina asad walharu'in wa'ifalah dan fa'taqid hankirahu maknan kawah dan kejahit. Hal jika berbentuk ma'rifat mata yakinlah adalah lafaz nakirah yang semakat dengannya, tentunya wahdah ijtihad. Wa masdarun munakarun halan yaqaq bikasratin kabartan zaidun tola. Masdar nakirah banyak yang menjadi hal seperti tola zaidun bangkatan lalam munakar oliban dul hari'in lam yata'akhar aw yakhassas aw yabin min ba'di nafsin aw mudahi kala yaqibun alam bi'in mustashila. Pada umumnya sahibul hal tidak terbentuk nakirah kecuali ini jika diakhirkan atau dikhususkan atau dijelaskan setelah nafi atau menyerupai nafi, contohnya la yaqibun alam bi'in mustashila. Masaku halin mabi harfin curakan abawala amna'uhu faqat warad. Naam. Hal yang mendahului sahibul hal dibicarakan dengan berujar itu dilarang, tapi aku tidak melarangnya karena ada riwayat yang menunjukkannya. Wala tujiz hadan minal mudhafillah ila ita tabal mudhafu amalah au kana juz amalahu utifa au bisla juzihi bala tahrifa. Tak boleh hal dari mudhafillah kecuali mudhaf menempati posisi amalnya atau bagian dari mudhafillah atau seperti bagiannya, maka tak masalah. Walhalu yusabi filin su'rifa aw sifatin asbahatil musarrafa fajaizu taqdimuhu kamusri'a da'ahirun wa mukhisan zaidun da'a. Hal itu dinasabkan dengan fi'il mutasarrif atau sifat yang menyerupai fi'il mutasarrif. Hal juga boleh didudukkan sebagai musri'an da'a. Wa amirun umumina manal fi'lila hurufahu mu'akhoran layak'ala qadil alayta wa ka'annan nadar nahu sa'id mustaqiran fi hajar. Amil yang mengandung makna fi'il bukan mengandung huruf fi'il, maka ketika harus diakhirkan dan tidak beramal seperti tilka laita kan seperti sa'id mustaqiran fi hajar wa nahu sa'id mustaqiran apa'un amrin mu'anan mustajazun layyahin. Contoh saya itu mufradan anfa'u min amrin ma'ana dianggap lebih dan tidak dianggap lemah. Wal halukat yaji'u dan ta'adubi di mufradi fa'adam wa ghoiri mufradi hal itu ada yang lebih dari satu untuk satu mufrad tapi boleh juga bayar mufrad tapi lah amil hal bihaqat ukita binnafilat ta'asaril ardi musidah amil hal kadang kita ukitkan dengan hal seperti contoh lah ta'asaril ardi musidah wa intu abid jumlatan fabun waru amiluha waladuha yu'akhoru jika menguatkan jumlah maka arinya disebutkan dan lapatnya diakhirkan wa mawti al-khari taji'u jumlah ja'a zaidun wa wanawin tempat hal yang berupa jumlah seperti ja'a zaidun wa wanawin wadatu ba'in mutari'in tabat hawat domiran wa minal wawi khalat wadatu wawin ba'dahal bimutada lahul mutari aja'alana musnada hal yang diawali dengan mutari arti mengandung domir atau tidak pakai wawu atau pakai wawu setelahnya maka niatilah mutada nah dan jadikan bin mutari sebagai penjelasnya jumlahul hadis wa makudima bimawin awbi mutarin awbi hima jumlah hal selain yang didahului oleh wawu atau tomir atau kedua-duanya nah harukat tuhdahu mafiha amil wabaktu majuzahu zikruhu hujil hal terkadang amilnya dibuang terkadang sebagian yang dibuang nah, kalau disebutkan hujil yakni dilarang sebagian yang dibuang zikruhu hujil dilarang untuk disebutkan nah, wallahu ta'ala bisawab. Baik pembahasan kita tentang al-hal bihi masal. Al-mas'alatul ula. Al-khalu lughatan ma'alayhi insanu wa ghayru min khayrin aw syarrin. Ma'alayhi al-insanu wa ghayru min khairin aw syarrin. Hal menurut bahasa artinya keadaan yang dialami oleh manusia atau yang lain. Baik atau jelek keadaannya. Ma'alayhi insan wa ghayruhu min khairin aw syarrin. Wastilahan al-ismul mansubu al-mufassir limam bahama minal hay'at al-ismul mansubu al-mufassir limam bahama minal hay'at nahu ja'a zaidun raqiban menurut istilah hal itu ialah isim nasab yang menjelaskan keadaan sebelumnya yang masih samar contoh ja'a zaidun raqiban raqiban hal menjelaskan keadaan zaid yang masih samar kedatangannya barakallahu fikum. Al-mas'alah tuasannya Al-amil An-nasibu Lil-hali Sab'atu anwa'in amil yang menasobkan hal ada macam-macam. Al-awwal al-fi'lu. Nahu ja'a Zaidun masru'an. Amar berupa fi'il, contohnya ja'a Zaidun masruran, masruran hal yang melasokkan ialah ja'a berbentuk fi'il. Athani al-masjad. Nahu a'jabani barbuka Zaidan qa'iman. A'jabani darbuka Zaidan qa'iman. Yang kedua masdar, contohnya a'jabani darbuka Zaidan qa'iman. Taib qa'iman hal yang menasabkan ialah masdar darbuka. Atsalis ismul fa'il. Nahu Zaidun qa'imun musri'an. Musri'an hal yang menasabkan ialah qa'im si fa'il. Rabi ismul fi'ali. Nahu nazali musri'an. Yang keempat ialah isim fi'il, contohnya nazali musri'an. Nazali isim fi'il amr, artinya sama dengan inzil ya. Musri'an hal. Al-Khamis Ad-Darfu. Nahu Zaidun Indaka Jalisan. Jalisan hal yang melasokkan ialah Darf Indaka. As-Sadis Al-Jaru wal majrur. Nahu Zaidun fi dari jalisan. Jalisan hal yang menasabkan ialah fi dar al jar wal majrur. As-sabiq ism isyar. Nahu hada Zaidun qa'iman. Qa'iman hal yang menasabkan ialah hada ismul isyar. Baik. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Sahibul hal wakila zul hal, zu al hal, sahibul hal wakila zul hal. Boleh disebut sahibul hal, boleh apa ini? Zul hal ya, kayak zu malin itu dia, zu hal. Huwa makanatil halu wasfan lahu fil ma'na. Sahibul hal atau dul hal ialah sesuatu yang maknanya dijelaskan oleh hal. Sesuatu yang maknanya dijelaskan oleh hal. Maka natil hal wasfallahu fil makna. Wahuwa imma minal fa'il. Nahu ja'a Zaidun raqiban. Wa qawlu ta'ala fa kharaja minha khaifan. Fakharja minha khaifan. Au minal maf'uli nahu raqibtul farasa musrajan. Wa qawlu ta'ala wa arsalna ka linnasi rasulan. Wa arsalna ka linnasi rasulan. Au minhuma, au minhuma nahu laqitu Abdallahi rakibayani. Jadi sahibul khal atau dul khal ialah lafaz yang maknanya dijelaskan oleh hal. Ada kalanya berupa fa'il. Contohnya ja'a Zaidun raqiban. Raqiban itu hal, menjelaskan makna Zaidun. Zaid itu fa'il ya. Kenapa Zaid ya, datangnya pakai apa? Contoh yang dari firman Allah Ta'ala fa kharaja minha khaifan. Khaifan hal, menjelaskan keadaan fa'ilnya, kharaja itu dhamir fa'ilnya, atau menjelaskan keadaan maf'ul bi. Contoh raqibtul farasa musrajan. Musrajan hal, menjelaskan keadaan al-faras. Firman Allah Ta'ala wa arsalna kalinasi rasulan. Rasulan hal, menjelaskan keadaan maf'ul bi berupa dhamir kaf. Atau menjelaskan fa'il dan maf'ul bih secara bersamaan. Contoh lagi itu Abdallahi raqibain. Raqibain itu hal, menjelaskan keadaan dhamir ta' fa'il dan Abdallah maf'ul bih. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. La yakunul halu illa nakiratan. Fa in waqa'a bilafdil ma'rifah uwila binakiratin. Nahu ja'a Zaidun wahdahu ay munfaridan. Hal itu tidak boleh kecuali berbentuk nakirah. Maksudnya harus nakirah. Jika terdapat hal yang lafadznya ma'rifat, maka ditakwil dengan isim nakirah yang semakna. Contohnya ja'a Zaidun wahdahu. Zaid datang dalam keadaan sendirian. Wahdahu hal. Wahdahu itu lafadz ma'rifat. Udah ila dhamir ya. Ditakwil dengan nakirah yang salatna. Itu mufaridan. Mufaridan itu nakirah yang mananya sendirian, sama dengan wahda. Ya. Baik. Al-mas'alatu al-khamisah. Al-ghalib fil hal ayyakuna mustaqqan wa qad yaqa'u jamidan muawwalan bi mustaqqin. Al-ghalib fil hal ayyakuna mustaqqan wa qad yaqa'u jamidan muawwalan bi mustaqqin. Thank you. Waqad yaqa'u jamidan ghaira mu'awwalin bi mustaqbil. Kebanyakan hal itu berubah isim mustaq. Isim mustaq itu isim sifat, isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musyabahan. Ya. Nah, itu kebanyakan, tidak wajib. Terkadang hal berupa isim jamid yang bisa ditakwil dengan isim mustaq. Jadi ada isim jamid yang menjadi hal yang secara makna bisa ditakwil dengan isim mustaq yang semakna dengannya, ya. Terkadang ada juga hal yang dari isim jamid walaupun tidak bisa ditakwil dengan isim mustaq yang semakna, tidak masalah. Nanti hal yang berupa isim mustaq itu sifatnya apa ini? Kebanyakan saja. Kadang ada yang dari jamid yang bisa ditakwil dengan isim mustaq. Bahkan kadang ada juga hal dari isim jamid yang tidak bisa ditakwil dengan isim mustaq. Nah, al-mas'alatu as-sadisah. Ahlan wa sahlan. Al-mas'alatu as-sadisah. Yaqa'u al-hal jamidan mu'awwalan bi mustaqqin fi khamsati umur. Hal berbentuk isim jamid yang bisa ditakwil dengan isim mustaq terjadi pada lima perkara. Kalau lima perkara ini terjadi, maka hal dari isim jamid tadi bisa ditakwil dengan apa ini? Isim mustaq. Al-awwal madalla ala tasbih. Madalla ala tasbihin. Yang pertama, isim jamid tadi menunjukkan arti penyerupaan dengan yang lain. Nahu badat al-jariyatu qamaran ay mudhi'atan. Badat al-jariyah qamaran ai mudiatan. Gadis itu nampak seperti bulan. Qamaran hal jamid, tapi menunjukkan tasbih, penyerupaan, ya. Ai mudiatan, yakni kondisinya itu putih berseri-seri seperti bulan. Asani madalla ala mufa'alatin. Yang kedua, isim jamidnya menunjukkan arti mufa'alah, timbal balik. Mufa'alah itu timbal balik, ya. Nah, bintuhu yadan biyadin. Aku menjualnya tangan dengan tangan, yakni kontan. Tangan dengan tangan. Nah, timbal balik. Satunya ngasih uang, satunya ngasih barang. Ya dan biadin. Sama-sama diserahkan pakai tangan. Ya kan? Mufa'alah. Nah, ya dan biadin itu hal jamid, ya. Bisa ditakwil dengan isim mustaq yang semakna, yaitu mutaqabidhoy ini. Yakni keduanya saling apa ini? Menggenggam tangan, ya, saling bergenggaman tangan. Ini barangnya, ini uangnya. Mutaqabidhoy ini, takwil dari ya dan biadin. Asalis madalla ala tartibin. Yang ketika menunjukkan arti urutan, tertib, urut. Nah, udkhulu rajulan, rajulan. Ay mutarattibina. Masuklah kalian seorang demi seorang. Nah, maksudnya tertib, ya, rajulan, rajulan itu hal. Jamin, ya, bisa ditakwil dengan isim mustaq yang semakna itu mutarattibin. Karena menunjukkan arti tertib. Arabi madalla ala tafsilin. Nahu qara'tu al-kitaba baban baban. Ain mufassalan. Yang keempat, isim jamidnya tadi menunjukkan arti rincian. Contoh qara'tul kitab, aku membaca kitab. Baban, bab demi bab. Hal yang menunjukkan arti rincian, maka bisa ditakwil dengan isim mustaq yang semakna, yaitu mufassalan. Al-khamis madalla ala tas'irin. Menunjukkan arti penetapan harga. Tas'ir pakai ain, penetapan harga. Nahu ista'itu at-tauba zira'an bidirhamin. Ista'itu at-tauba zira'an bidirhamin ay musa'aran, ay musa'aran. Yang kelima, isim jamidnya menunjukkan adab ini, penetapan harga. Contohnya ista'itu tauba, aku membeli kain dirham, satu hasta bidirhamin, dihargai satu dirham, yakni musa'ar, dihargai, ya, dirham bidirhamin. Hal jamid menunjukkan arti tas'ir sehingga bisa ditakwil dengan isim mustaq yang semakna, itu musa'ar. Nah, al-mas'alatu as-sabi'ah. Ini tolong siap-siap tangannya yang kuat, ya. Nah, saya mau menyelesaikan sekat jalan. Walaupun sampai jam 11 enggak masalah, enggak peduli. Kan Rabu. Saya baru ingat ketika tadi sebetulnya mau tak ilah ngono. Rabu sekat. Al-mas'alah itu as-sabi'ah, ya. Yaqa'u al-halu jamidan ghaira mu'awwalin bimushtaqin fi sittatil umur. Yaqo'u, tak bilang, saya cuma lihat mutamimah terus anafisah, ya. Karena bab masalah hal ini bagus, ya, bisa mewakili sarannya Alfiah yang lain, ya. Nah, kenapa kok bisa sebagus ini, ya? Ketika ngajar utamima, saking semangatnya, ya, tak kasih rujukan seperti itu, ya, harusnya tak sebanyak itu, ya, tapi sudah terlalunya, ya sudah, untuk Alfiah juga, ya. Memang kalian harusnya layak memiliki kitab ini, walaupun dulu pernah nyatat, sebaiknya melengkapi martabat dengan jurus nafisah. Sebelum kalian nanti naik ke Kismuddin, ya, sudah tidak ada lagi nak di atas. Ingat, ya. Nah, al-mas'alatu as-sabi'ah yaqa'ul halu jamidan ghaira mu'awwalin bi mustaqqin fi sittatil umur. Hal berbentuk jamid tidak ditakwil dengan isim mustaq di enam perkara. Al-awwal an takuna mausufatan. Antakuna mausufatan. Nahu qawli ta'ala inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Yang pertama, isim jamidnya diberi na'at, maka enggak perlu ditakwil dengan isim mustaq, ya. Contoh firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Qur'anan hal dari isim jamid tanpa ditakwil dengan isim mustaq. Karena apa? Sudah ada na'atnya, ya, Arabiyan. Asani antadulla ala adadin. Antadulla ala adadin. Nahu qawli ta'ala fatamma miqatu rabbihi arba'ina laylatan. Fatamma miqatu rabbihi arba'ina laylatan. Yang kedua, isim jamidnya itu berupa adat bilangan. Nah, contohnya firman Allah Ta'ala fatamma miqatu rabbi, maka sempurnalah waktu yang diberikan oleh Rabbnya Nabi Musa arba'ina laylatan, 40 malam. Arba'ina hal berupa adat isim jamid tanpa ditakwil dengan isim mustaq. Asalih antadulla ala taf'dhilin bi'tibarain. Antadulla ala taf'dhilin bi'tibarain. Nah, salimun hulaman ahsan minhum rajulan. Salimun hulaman ahsan minhum rajulan. Taib. Yang ketiga, isim jamidnya itu menunjukkan arti tafdil melebihi dari yang lain, ya, dengan dua pertimbangan, dengan dua perbandingan. Jadi isim tafdil yang menjadi isim jamid yang menjadi hal itu menunjukkan tafdil itu lebih dari yang lain, fitibari, dengan dua pertimbangan. Contoh salimun hulaman ahsanu minhu rajulan. Si salim dalam keadaan masih remaja itu lebih bagus mukanya atau fisiknya atau orangnya daripada ketika sudah dewasa. masih ganteng, masih imut-imut gitu. Tambah dewasa, tambah gede, tambah medat semua. Ya, bentuknya kok tambah kekaruan. Ya. Asalnya ketika masih anak-anak remaja, imut-imut, ya lucu, ganteng gitu ya. Tambah tua kok tambah welek. Berarti kan pertimbangan. Si hulaman ini jadi hal jamit, terus dia menunjukkan arti tafdil, ya, dia lebih bagus daripada yang lain dengan dua pertimbangan. Itu ketika dia masa muda sama ketika sudah apa ini jadi laki-laki dewasa. Nah, salimun hulaman ahsanu minhu rajulan. Kalau bikin contoh yang lain, Zaidun Taliban ahsanu minhu laiban. Itu si Zaid dalam keadaan menjadi santri itu lebih baik daripada ketika jadi pemain bola kemarin. Nah, asalnya pemain bola, ya, terus nyantri. Ketika nyantri ternyata lebih bagus keadaannya daripada ketika jadi pemain bola. Ya. Nanti Taliban, bukan Taliban, salah. Salah. Kalau Taliban isi mustad, jamit. Jangan Taliban, ya. Zaidun Zaidun apa? Zaidun Tiflan. Sulaknya Zaidun Tiflan. Ahsan minhu Syaikhon. Zaid ketika masih anak-anak lebih baik daripada ketika sudah tua. Tiflan ini al jamid, ya, tidak usah ditakwil dengan isim mustaq karena dia menunjukkan tafdil bi ibarai. Arabi antakuna nau'an disahibiha nahu labisa khatamahu zahaban. Labisa khatamahu zahaban. Yang keempat, isim jamid yang jadi hal merupakan salah satu jenis dari sahibul hal. Perhatikan baik-baik. Labisa khotamahu dahaban. Dia memakai cincinnya yang berjenis emas. Dahaban hal jamid. Tidak usah ditakwil dengan isim mustaq. Kenapa? Dahaban ini salah satu jenis dari sahibul khal. Itu khatam. Sahibul khal. Cincin. Itu ada yang jenis perak, jenis emas. Ya, ini dahaban. Jenis dari sahibul khal. Maka tidak usah ditakwil dengan isim mustaq. Al-khamis antakuna far'an disahibihal. Antakuna far'an disahibihal. Nahu qawli ta'ala wa tanhituna minal jibali buyutan. Wa tanhituna minal jibali buyutan. Yang kelima, isim jamidnya merupakan cabang dari sahibul hak. Contoh firman Allah Ta'ala wa tanhituna minal jibali, dan kalian bisa memahat gunung-gunung buyutan, sebagai rumah. Buyutan hal, isim jamid. Tidak usah ditakwil dengan isim mustaq. Mengapa? Karena merupakan cabang dari sayyibul hal. Rumah itu cabang dari gunung. Gunung bisa dibahat untuk apa? Dibahat untuk bentuk apa? Rumah. Dibahat untuk bentuk apa? Gua. Ya, dibahat untuk bentuk istana dan yang lain-lain. As-sadis. Antakuna aslan. Antakuna aslan disohibiha. Isim jamid yang menjadi hal merupakan asal pembuatan sahibul hal. Nahwu qawli ta'ala. Nahwu qawli ta'ala. A'asjudu liman khalaqta tinan. A'asjudu liman khalaqta tinan. Coba perhatikan. Apakah aku harus sujud kata iblis liman khalaqta kepada orang yang engkau ciptakan tinan yang berasal dari tanah liat. Tinan hal dari isim jamid karena dia adalah asal dari penciptaan sahibul hal yaitu man ya. Asal penciptaan Nabi Adam ke tanah liat ya. Sehingga tak usah ditakwil. Barakallahu fikum. Yang punya jurus nafisah berapa? Yang bawa jurus nafisah sekarang. Ah, kalau bisa yang enggak bawa mendekat. Soalnya biar cepat. Al-mas'alatu ats-tsaminah. Bawa. Al-mas'alatu ats-tsaminah, masalah yang ke-8. Al-aslu fi sahibil hali ayyakuna ma'rifatan kama taqaddama fil amtsilah. Wa yajuzu an yakuna nakiratan bi musawwighatin tarji'u ila thalathati umur. Baik. Pada asalnya sahibul hal itu berupa isim ma'rifat. Nah, seperti dalam contoh-contoh sebelumnya. Tapi boleh juga berupa isim nakirah. Namun dengan perkara yang membolehkannya, perkara tersebut kembali pada 3 perkara. Ya, maksudnya sahibul hal itu hukum asalnya atau kebanyakan berupa isim ma'rifat. Tapi boleh sahibul hal berpatung nakirah jika ada alasan yang membolehkan. Sobikot. yakni ada tiga perkara sebagai berikut. Al-awwal taqaddumul hali ala sahibihi. Taqaddumul hali ala sahibihi. Nahu fiddari jalisan rajulin. Nah, yang pertama, jika hal mendahului sahibul hal. Hal mendahului sahibul hal, maka sahibul hal boleh nakirah. Coba lihat contohnya. Fiddari jalisan rajulun, jalisan hal. Rajulun sahibul hal, nakirah, ya. Karena hal mendahului sahibul hal. Atsani takhsisuhu bi idafatin aw wasfin. Sahibul hal boleh nakirah kalau dia itu mudah ke nakirah lain atau diberi naat, dikhususkan dengan cara mudah ke nakirah lain atau dengan diberi naat. Nahu fi arba'ati ayyamin sawa'a sa'irin. Za'ani rajulun tawilun musri'an. Baik, yang kedua, sayyibul khal boleh berupa isim nakirah bila dikhususkan dengan mudah kepada nakirah lain atau disifati. Contoh, fi arba'ati ayyamin sawa'an bisa'irin. Sawa'an itu hal. Mana sayyibul khalnya? Arba'al. Ya. Nakirah. Yang dikhususkan dengan mudhaf ke nakirah lain yaitu ayyamin. Za'ani rajulun tawilun muslian. Muslian hal. Mana sayyibulnya? Rajulun isim nakirah. Boleh karena dia dikhususkan dengan dikasih na'at yaitu tawilun. Atsalits taqaddumun nahwi awil istifham alaih. Nahu ma fil madrasati min tilmidin mutakassilan. Hal ja'aka ahadun raqiban? Ma fil madrasati min tilmidin mutakassilan. Hal ja'aka ahadun raqiban? Yang ketiga, isim nakirahnya yang menjadi sayyibul hal didahului oleh nafi atau istifham. Contoh mafil matrasati min tilmidin mutakasilan. Mutakasilan hal. Mana sahibul halnya? Tilmid. Kok lakira? Tak apa-apa. Karena ditauli oleh manafi. Hal ja'aka ahadun rakiban, rakiban hal. Mana sahibul halnya? Ahadun lakira. Kok boleh lakira? Boleh. Karena ditauli oleh apa ini? Hal istifham. Taib. Al-mas'alatu atasi'ah. Al-hal ala thalathati anwa'in. Nah, hal terbagi menjadi tiga macam. Al-awwal al-mufrad wa huwa ma laisa jumlatan wala sifat jumlatin kama taqaddama fil amthilah. Al-mufrad wa huwa ma laisa jumlatan wala sifat jumlatin kama taqaddama fil amthilah. Yang pertama disebut hal mufrad. Yang dimaksud hal mufrad ialah yang tidak berbentuk jumlah dan tidak berbentuk sifat jumlah. Seperti semua contoh yang telah lewat itu hal mufrad semua. Ya. Nah. Baik. Asani al jumlah wa huwa yakuna jumlatan ismiyatan aw jumlatan fi'liyah nahwu ja'a salim wa syamsu thali'atun ja'a zaidun wa qad qama abu. Nah, yang kedua disebut hal jumlah, yaitu yang berupa jumlah ismiyah atau berupa jumlah fi'liyah. Perhatikan contohnya, ja'a salimun wasyamsu thali'atun, asyamsu mubtada thali'atun khobar, jumlah ismiyah menjadi hal. Ja'a Zaidun wa qad qama abuhu, qad qama abu fi'il fa'il jumlah fi'liyah menjadi hal. Mahal nasab menjadi hal. Salis syibhul jumlah wa huwa yaqul al halu dharfan aw jaran wa majruran wa yata'alliqani bi istaqara aw mustaqir mahtufain wujuban nahwu aitul hilal baina as-sahabi ay mustaqirun aw istaqara wa qawli ta'ala fa kharaja 'ala qawmi fi sinati ay mustaqir fi sinati. Jangan menunda untuk menulis, segera tulis. Nah. Waktu tidak berjalan mundur. Nah. Baik, tulis dulu. Nah, yang ketiga disebut hal syibul jumlah, yaitu hal yang berbentuk dorof atau jir majur yang berkaitan dengan lafaz istaqarah atau mustaqir yang wajib dibuang. Contoh ra'aitul hilala bainas sahabi ay mustaqir au istaqarah. Naam. Perhatikan contohnya ra'aitul hilala bainas sahab. Bainas sahab hal do sib jumlah. Naam. Yang terkait dengan muta'alik yang wajib dibuang takdirnya ialah mustaqir atau istaqor. Contoh yang lain firman Allah Ta'ala fa kharaja 'ala qaumi fi zinatihi. Fi zinatihi jarma jursibul jumlah hal terkait dengan lafaz muta'alik yang dibuang mustaqir fi zinatihi. Jadi hal itu ada tiga macam ya. Mufrad, jumlah, meliputi jumlah ismiah, jumlah fi'liyah. Syibul jumlah, meliputi dharar atau jar, majrur. Taib al-mas'alatu al-ashirah. Ayo semangat ya. Nah. Taib. Al-mas'alatu al-ashirah. Ya. Idza kana al-halu jumlatan fala budda min ar-rawabit. Idza kana al-halu jumlatan fala budda min ar-rawabit. Jika halnya berupa jumlah, maka harus ada robitnya. Rawabit itu jamak dari robit, mengikat antara hal sama sohibul hal. Nah, warawabit imma bil wawi wal dhamir. Nahwu qawli ta'ala kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Aw bid dhamir faqat. Nahwu qawli ta'ala ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun. Aw bil wawi faqat. Nahwu qawli ta'ala qalu la'in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun. Baik, jika halnya itu berupa jumlah, maka harus ada apa? Rawabitnya. Rawabit jamak dari rawabit. Rawabit itu ialah lafaz yang mengikat antara hal sama sohibul hal. Ini hanya terjadi pada hal yang berupa jumlah, sedangkan rawabitnya berupa wawu dan domir secara persamaan. Contohnya firman Ta'ala, kharaju min diyarihim wahum ulufun. Wahum ulufun hal. Rawabitnya mana? Wawu hal sama domir hum. Wahum uluf. Atau rawabitnya berupa domir saja. Seperti firman Allah Ta'ala, ihbitu ba'dukum li ba'din adubun. Ba'dukum li ba'din adubun. Itu hal jumlah ismnya. Mana? Rabitnya domerkum, ya. Atau rabitnya berupa wawu saja, wawu hal saja. Contoh firman Allah Ta'ala, qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun. Nah, wa nahnu usbatun mubtada khobar, jumlah ismiyah, mahal nasab hal. Mana rabitnya? Wawu hal saja, nahnunya tidak, karena nahnu tidak kembali kepada yang sebelumnya, tapi nahnu kembali kepada usbah, rabit kembali ke sebelumnya. Berarti rabitnya cuma wawu hal saja. Tayyib. Al-mas'alatu al-hadiyata as-sahaf. Nah, ini bedanya alfiyah sama mutamimah. Kemungkinan minimal 5 masalah lagi. Baik, yang ini memang harus pelan-pelan karena kalian gak ada panduannya, ya. Nah, tutup terus anifasnya, sudah gak ada, habis. Al-mas'alatu al-hadiyata as-sah. Ayo, pelan-pelan. Semangat, semangat. Ayo, waspada, jangan ngelamun, nanti salah tulis. Qad kafura. Maji'ul hali masdaran nakiratan. Qad kafura. Maji'ul hali masdaran nakiratan. Walakinnahu sama'iyun. Sama'iyun. Nahu Zaidun tola'a baghtatan. Fabaghtatan masdarun nakiratun mansubun alal hal. Wa taqdir Zaidun tola'a baghitan. Zaidun tola'a baghitan. Hada madhabu Sibawaih wal jumhur. wa dhahaba al-akhfash wal mubarrid wa dhahaba al-akhfash wal mubarrid ila annahu mansubun 'ala al-masdariyah. والعامل فيه محذوف والتقدير tala'a Zaidun yabghatu baghtatan fayabghatu indahuma walha la baghtatan fayabghatu indahuma walha la baghtatan. وذهب القفيون وذهب القفيون إلى أنه منصوب على المصدرية ولكن الناصب ولكن الناصب له الفعل المذكور وهو طلأ walakinna atau lakin walakinna nasiba lahu al-fi'lu al-madhkur wa huwa tala'a tayyib. Wadhalika qawluhu wadhalika qawluhu wa masdarun munakkarun halan yaqa' bi kasratin kabartatan Zaidun tala' wa masdarun munakkarun halan yaqa' bi kasratin kabartatan Zaidun tala' sering hal berbentuk masdar yang nakirah akan tetapi sifatnya samai harus kita cukupkan dari apa yang kita dengar dari kalam Arab ya, enggak boleh dibikin-bikin sendiri. Seperti contoh Zaidun tala'a baghdatan, Zaid muncul secara tiba-tiba. Baghdatan masdar nakirah nasab menjadi hal. Takdirnya ialah Zaidun tala'a baghitan. Ini pendapat Sibawai dan jumhur ulama ahli nahwu. Sementara itu Al-Akhfas dan Al-Mubarid berpendapat baghdatan ini nasab menjadi maf'ul mutlak. Bukan hal ya. Amilnya dibuang. Takdirnya ialah tala'a Zaidun yabghatu baghtatan. Lafadz yabghatu inilah yang jadi hal. Bukan baghtatan. Baghtatan maf'ul mutlak. Sedangkan ahli nahwu kufa berpendapat bahwa baghtatan ini maf'ul mutlak, Ustaz. Tapi amilnya tidak dibuang, tapi yang disebutkan itu ditolaa, itu masdar bartatan, itu semakna dengan tolaa. Berarti apa ini? Maful mutlak maknawi. Ya, baik. Itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik, wa masdarun munakarun halan yaqo bi kasratin kabatatan zaidun tola. Nah, beliau tidak mengomentari dalam hal ini. Berarti mirip pendapat siapa ini? Sibawai dan Jumhur Ahli Nahwu. Hanya masdar nakir dinasab jadi hal, tapi sama. Nah, al-mas'alatu ats-tsaniyatu ash-shah. Madhhabu jumhur an-nahwiyyina annahu la yajuzu taqdimul hali ala sahibiha al-majruri bi harfin fala taqulu fi martu bihindin jalisan jalisatan martu jalisatan bihindin fala taqulu fi martu bihindin jalisatan martu jalisatan bihindin. وذهب الفارسي وابن كيسان وابن برهان إلى جواز ذلك وتابعهم ابن مالك وذهب الفارسي وابن كيسان وابن برهان إلى جواز ذلك وتابعهم ابن مالك نعم وذلك قوله وسبق حال ما بحرف جرقت أبو ولا أمنعه فقد ورد وسبق حال ما بحرف جرقت أبو ولا أمنعه فقد ورد نعم menurut pendapat jumhur ahli nahwu hal tidak boleh mendahului sahibul hal yang dijarkan dengan huruf jar Kan hukum asalnya kan boleh, hal mendahului sahibul hal boleh ya. Tapi kalau sahibul halnya dijerkan dengan huruf jar, maka hal tidak boleh mendahulunya. Nah, contoh marartu bihindin jadisatan, bihindin sahibul hal, jadisatan hal, ini yang boleh. Kamu enggak boleh mengucapkan marartu jadisatan bihindin, karena bihindin sahibul halnya dijerkan apa? Dengan huruf jar. Sementara itu Al-Farisi, Ibnu Kaisan, Ibnu Barhan mengatakan boleh-boleh saja. Ibnu Malik ikut-ikutan membolehkan. Berarti boleh kita mengatakan martu jalisatan bihintin. Ya, enggak masalah. Itulah yang dimaksud ucapan beliau, wasaqqa Khalid ma bi harfin curaqat abaw wala amna'uhu faqad warad. Nah. Baik. Mereka melarang hal mendahului sahibul hal yang dijaga dengan huruf jar, tapi aku tidak melarangnya karena sungguh ada riwayat tentang masalah itu. Al-mas'alah itu al-thalithah, masalah yang ke-13. Nah. La yajuzu maji'ul hal minal mudhaf ilaih. Illa fi maudhi'ain, illa fi maudhi'ain, al-awwal idza kana al-mudhafu mimma yasihu amaluhu fil hal. Mimma yasihu amaluhu fil hal. Kasbil fa'il wal masdar wa nahwihima. Nahwu. Hada daribu hindin qa'imatan a'jabani qiyamu Zaidin musri'an. Nah, perhatikan baik-baik ya. Hal tidak boleh dari mudhaf ilaih. Maksudnya sahibul halnya tidak boleh berupa mudhaf ilaih. Ngerti? Kecuali di dua tempat. Yang pertama mudhofnya berupa lafadz yang bisa menjadi amil bagi hal berupa isim fa'il atau masdar, ya. Nah, atau yang semisalnya dari amil-amil yang menasabkan hal. Contoh, hadza dharibu hindin qa'imatan. Perhatikan contohnya. Qa'imatan hal. Mana sahibul halnya? Hindin, ya, mudhof ilaih. Kenapa kok boleh? Karena mudhofnya berupa dharib isim fa'il. Isim fa'il itu termasuk lafaz yang bisa menjadi amilnya hal. Contoh yang kedua, ajaban qiyamu Zaidin musri'an. Musri'an hal. Mana sahibul halnya? Zaidin. Mengapa kok boleh? Karena mudhofnya berupa masdar lafaz yang bisa beramal untuk hal, ya. Atsani. Idza kana al-mudhafu idza kana al-mudhafu juz'an min al-mudhaf ilaih. Au mithla juz'ihi. Fal awwal nahu qawlihi ta'ala wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwan. Wa tsani nahwu qawli ta'ala thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa. Anittabi' millata Ibrahima hanifa. Baik. Wa dalika qawluhu wa la tujiz halan minal mudhafilah illa idza tabal mudhafu 'amala aw kana juz'a malahu udifa aw mithla juz'ihi fala tahifa. Nah, jadi hal itu sahibul halnya tidak boleh berupa mudhof ilaih. Nah, kecuali di dua tempat. Yang pertama, mudhofnya berupa lafadz yang bisa beramal pada hal itu, isim fa'il, masdar atau yang lain. Contohnya tadi, hadza dharibu hindin qa'imatan ajabani biya musaidin musri'an. Yang kedua, mudhof ilaih merupakan bagian mudhof merupakan bagian dari mudhof ilaihnya atau seperti bagian mudhof ilaihnya, maka boleh mudhof ilaihnya jadi sayyibul hal. Contoh yang pertama, ini mudhof merupakan bagian dari mudhof ilaih. Wa nazana ma fi suduri min ghillil ikhwana. Kami cabut dari dada-dada mereka rasa kebencian menjadi bersaudara. Mana halnya? Ikhwanan. Mana sahibul halnya? Domir hum pada lafad sudurihim. Kenapa kok boleh mudhof ilaih dari mudhof jadi sahibul hal? Karena mudhofnya sudur bagian dari mudhof ilaihnya. Dada-dada mereka bagian dari tubuh mereka, ya. Contoh yang kedua, seperti bagian dari mudhof ilaih. Summa auhayna ilaika. Kemudian kami wahyukan kepadamu. Anittabi millata Ibrahim hanifa. Untuk ikut ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Mana hal? Hanifan. Mana sahibul hal? Ibrahim. Kok boleh? Padahal mudhof ilaih. Karena mudhof merupakan seperti bagian dari mudhof ilaih. Bukan tubuhnya Nabi Ibrahim bila itu, tapi bagian dari yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Baik. Itulah yang dimaksud ucapan Ibnu Malik, wala tujis halan minal mudhafilah illa idza qadal mudhafu amalah au kana juz amalah udhifa au mithla juz'i fala tahrifa. Wa dhahaba Sibawai rahimahullah ila al-jawazi mutlaqan. Nah, Sibawai berpendapat boleh secara mutlak, yakni mudhof ilaih jadi sayyibul hal. Secara mutlak boleh, enggak harus di dua tempat itu. Ya. Nah. Baik. Al-mas'alatu arabiyyah ta'sah. Sabar ya. Saya juga gemeter tapi tetap bertahan. La yajuzu taqdimul hal ala amiliha al maknawi. Ai ghair al fi'li. Asfa'il isyara wa ghairiha. minal asma'i allati laha maknal fi'li. Duna hurufi allati laha maknal fi'li duna hurufi. Nah, tadi minal asma'i minal asma'i wal hurufi allati laha maknal fi'lu duna huruf. Nahu tilka hindun qa'imatan fala taqulu qa'imatan tilka hindun. Nah, tidak boleh hal mendahului amilnya yang maknawi, yakni selain fi'il seperti isim isyarah dan yang lain dari isim atau huruf yang hanya mengandung makna fi'il, tidak mengandung hurufnya fi'il. Apa ada selain fi'il yang beramal seperti fi'il yang mengandung hurufnya fi'il? Ada isim fa'il, isim maf'ul, masdar. Nah, itu gak berlaku di sini, ya. Tapi yang lain, ambil-ambil yang menasabkan hal yang hanya mengandung maknanya fi'il, tapi gak mengandung hurufnya fi'il. Nah, hal gak boleh mendahuluinya. Kayak apa itu? Isim isyarah, dorof, jar majrur, itu mengandung makna fi'il, tapi tidak mengandung huruf fi'il. Maka hal tidak boleh mendahului amil-amil yang semacam ini. Nah, kalau yang mengandung huruf fi'il kayak masdar, isim fa'il, hal boleh mendahuluinya, ya. Paham? Contohnya tilka hindun qa'imatan. Qa'imatan hal. Amilnya mana? Tilka isim isyarah. Isim isyarah itu amil maknawi. Selain fi'il dan hanya mengandung makna fi'il, tidak mengandung hurufnya fi'il, sehingga kamu tidak boleh mengatakan qa'imatan tilka hindun. Baik. Kalau ada amil hal selain fi'il tapi dia mengandung hurufnya fi'il juga, seperti masdar, apakah boleh hal mendahulunya? Boleh. Ya, ajabani dorbuka zaidan qa'iman. Mana amilnya? Dorbuka. Masdar selain fi'il, tapi dorbuka ini mengandung huruf fi'il. Dorba, ya, dorbuka mengandung huruf fi'il. Apakah boleh? Qa'iman ajabani dorbuka zaidan. Nah, al-mas'alah itu al-khamisah ta'asah. Ya juz ta'addudul hal wa sahibuha mufrad au muta'addid au muta'addidun Fal awal nahu jaa Zaidun raqiban dhahikan. Wasani nahu laqitu Hindan musbidan. Laqitu Hindan musbidan munhajiratan. Naam. Boleh hal lebih dari satu. Sahibul halnya satu atau sahibul halnya lebih dari satu. Jadi hal boleh lebih dari satu untuk satu sahibul hal atau untuk lebih dari satu sahibul hal. Contoh yang pertama, halnya lebih dari satu, sahibul halnya cuma satu. Ja'a Zaidun raqiban dhahikan. Zaid datang sambil naik kendaraan sambil tertawa. Dhahikan hal pertama, raqiban hal pertama, dhahikan hal kedua. Sahibul halnya cuma satu, itu Zaid. Contoh yang kedua, laqitu Hindan musbidan munhajiratan. Aku berjumpa dengan Hindun dalam keadaan aku sedang naik, Hindun sedang turun. Jadi musbidan munhajiratan itu dua hal untuk dua sahibul hal. Itu musbidan hal untuk laqitu tak fa'il, munhajiratan hal untuk Hindan, ya. Wadzalika qawluhu wal halu qad yaji'u ta'addudin bi mufradin fa lam ba ghairi mufradin atau wal halu qad yaji'u ta'addudi bi mufradin fa lam wa ghairi mufradi. Nah, belum selesai juga ya. Nah. Baik, saya menyerah. Baik, insya Allah kita sambung besok. Barakallahu ya. Nah, masih banyak faedah yang kita enggak mungkin untuk melewatinya karena ini benar-benar faedah. Ah, ya, yang penting, ya, sebagai pembeda antara Alfiah dengan kitab lainnya, ya, ini, insya Allah besok saja ya, saya menyerah, habis kekuatannya ya, daripada nanti ngelantur kesana kemari ngomongnya ya, barakofikum, faedahnya juga cukup banyak sehingga insya Allah besok saja, barakofikum. Jazakumullah khair atas perhatian dan kesabaran kalian ya. Nah, semoga Allah membalas dengan yang lebih baik dan diberi istiqomah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.